السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian rahmati Allah, kita harus menyadari pentingnya mempelajari at-tauhid ya, dengan cara mufassal, tidak semata-mata secara mujmal, secara global, takkan tetapi mempelajari tauhid secara terperinci sehingga tahu dan paham dalil-dalil tentang tauhid secara terperinci. Dengan demikian akan menambah iman kita, dan iman tersebut tentu akan sangat berpengaruh dalam kehidupan ini. Kita masih membahas tentang masail, yaitu masalah-masalah yang disimpulkan atau fawaid yang disimpulkan oleh penulis dan disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Kita sampai selesai membahas masail ya, namun syarahnya sampai poin yang keenam syarahnya ya, yang bawa kita pada halaman 108 punya saya. Ya, yaitu yang keenam, as-saqal al-muallif rahimahullah, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan, kaunul jami'i litilkal hisali huwa at-tawakkul. Menukil perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kaunul jami, kedudukan yang mengumpulkan perkara-perkara tersebut adalah at-tawakkul. Apa maksudnya perkara-perkara tersebut? Al-khisalu hiya tarkul istirqa wa tarkul iktiwai wa tarkut tatayyur, yakni annal amila lihadihil asya' huwa quwwatut tawakkuli 'ala Allah azza wa jal. Kedudukan yang mengumpulkan perkara-perkara tersebut adalah sifat tawakkul. Apa yang dimaksud dengan perkara-perkara tersebut? Yaitu orang tidak melakukan untuk minta diruqyah. Satu. Yang kedua, tidak melakukan pengobatan kai. Yang ketiga, tidak melakukan tatoyur, ya, meninggalkan untuk tidak minta diruqyah, meninggalkan pengobatan kai, meninggalkan tatoyur. Nah, perkara-perkara ini, kenapa seseorang bisa meninggalkannya? Ya, yaitu annal amila lihadil asya, bahwa pelaku yang mendorong untuk meninggalkan perkara-perkara itu tidak lain adalah kuwatut tawakkul, kuatnya tawakal seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Fathul Majid syarah kitab Tauhid bahwa at-tawakkul asabat tauhid, ya, wal akhdhu bil asbab asabat sunnah. Saya balik, pertama adalah al-akhdhu bil asbab, ya, asabat sunnah. Orang yang mengambil sebab, melakukan sebab-sebab sesuai sunnah, ya. Wa tawakkul asabat tauhid. Adapun tawakkal, tawakkul sesuai dengan tauhid. Maksudnya apa? Ketika kita sakit, mengambil sebab di ruqyah sesuai sunnah. Tapi kalau kai, sudah berapa kali dulu disampaikan Nabi melarangnya. Tapi larangan itu bukan sampai larangan kepada haram, makruh. Adapun tatoyur, jelas haram. Adapun minta diruqyah, tidak haram, boleh-boleh saja. Ya, seperti kita berobat, mengambil sebab, sakit, mengambil sebab berobat, boleh? Ya boleh. Likulli da'in dawa, ida usiba, ad-dawa udda, bari'at bi'idnillahi azza wa jal. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Apabila obat itu sesuai, tepat pada penyakitnya, maka penyakit itu sembuh. Nah ini ya. Nah tawakal sesuai dengan tauhid, mengambil asbab sesuai dengan sunnah. Asalkan sebab yang diambil itu, ya, memang yang diberikan peluang oleh syariat. Pertama, sebab as-sabab al-kauni. Yang kedua, as-sabab asy-syar'i. Kalau Syekh Abdullah Al-Jibrin mengatakan, hendaknya digabung antara sebab kauni, sebab syar'i. Jadi ketika sakit, gabung antara berobat dengan ruqyah, ruqyah sendiri baca Al-Fatihah. Ya. Nah, di sini tidak minta izin ruqyah, kemudian dia tawakal pada Allah, boleh. Minta izin ruqyah juga boleh. Tidak ada masalah, sudah pernah sering kita sampaikan. Nah, di sini penekanannya betapa pentingnya yang namanya at-tawakkul. Ya, betapa pentingnya yang namanya at-tawakkul, yaitu tawakal kepada Allah. Fatawakkalu, ya, in kuntum mu'minin. Bertawakallah kalian kepada Allah Ta'ala kalau kalian beriman. Ya. Kalau memang beriman, iman sebagai syarat. Tawakal sebagai syaratnya iman, para jemaah. Semakin besar tingkat tawakalnya, semakin besar tingkat keimanannya. Lau tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakumullah kama yarzuqut thoir tagdu himasan wa taruhu bitana. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, ya, maka apa? Allah akan memberikan rezeki pada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung pagi hari terbang dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Dan dengan hasbunallahu wa ni'mal wakil, kata Ibnu Abbas, menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api Namrud. Kemudian juga membuat menang pasukan Nabi Muhammad SAW dari orang kufar pada perang Badar. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya. Surat Al-Imran ayat 173. Ya, 173. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imana wa 'ala wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang kafir, pasukan kufar mengatakan kepada kaum muslimin dengan ucapan apa? Bahwa manusia, pasukan kufar telah mengepung kalian dari berbagai macam penjuru. Maka takutlah kalian pada mereka. Ternyata apa? Malah bertambah iman pada mereka. Mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitu pula Nabi Ibrahim Ketika mau dilempar ke api Namrud, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka Allah Ta'ala mengatakan, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, ya, hendaklah kamu jadi dingin dan selamat bagi Nabi Ibrahim. Jadi ini penting para jemaah tentang tawakkul ini. Ya. Dan para ulama menjelaskan, tidaklah bertentangan antara mengambil sebab dengan tawakkul. Ya. Tidak ada pertentangan. Mari kita tetap mengambil sebab, mengambil sebab. Nah, namun di sini tatayur bukan sebab yang disyariatkan. Kai juga demikian, tidak termasuk sebab yang disyariatkan. Ya, karena Nabi melarangnya. Tapi pernah ada orang kai, ya, larangan-larangan makruh. Kalau tatayur haram. Kalau istirqa, yaitu minta diruqyah, ya boleh. Jais, boleh. Boleh-boleh saja. Tapi yang menghindarkan diri seseorang dari minta diruqyah, menghindarkan diri untuk tidak dikai, dan juga untuk tatayur, kekuatan tawakkalnya. Ya, ada yang boleh, ada makruh, ada yang haram. Ruqyah jais, mubah boleh. Ya, kai, maksudnya ruqyah di sini minta diruqyah. Kai makruh, tatayur haram. Dan mengambil yang sebab haram enggak boleh, yang makruh juga demikian dihindarkan. Nah, berobat ke dokter juga sama. Boleh-boleh saja. Nah, ini para jemaah. Tapi orang yang bertawakal boleh-boleh saja tidak berobat, tapi tidak bertentangan kalau berobat. Paham di sini ya? Bisa kita dudukkan. Ya itu. Tingkat tawakalnya, kalau dia tawakal asbab sunnah, kalau dia ambil asbab asbab at-tauhid, kalau mengambil sebab asbab sunnah. Ini baik. Selanjutnya adalah yang ketujuh, umku ilmi sahabah lima'rifati annahum lam yanalu dzalika illa bi'amalin. Dalamnya ilmu para sahabat, ya, lima'rifati annahum, karena pengetahuan bahwa mereka itu tidak bisa meraih hal tersebut kecuali dengan amal. Apa hal tersebut di sini? Yaitu masuk surga tanpa hisab. Ya. Masuk surga tanpa hisab. Tapi cuma dengan amal. Dengan amal. Seperti Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf, وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Surat Az-Zukhruf. Ya. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab amal perbuatan kalian. Ya. Az-Zukhruf ayat ke-72. Az-Zukhruf ayat ke-72. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا bima kuntum ta'malun. Itulah surga, ya, yang diwariskan kepada kalian dengan apa? Ba di sini kata Ibnu Taimiyah, ba sababiyah, bima kuntum ta'malun. Dengan sebab apa yang kalian lakukan, per amal kalian. Nah, sementara kalau kita ditanya, yang membuat masuk surga itu amal atau rahmat Allah? Rahmat Allah. Nah, kita bisa beramal karena rahmat Allah. Ya, lan yudkhilah hadakum al jannata amaluhu faqalu wala anta ya rasulullah faqala wala ana illa an yataghammadanni Allah bi fadlin wa rahmah. Rawahul Bukhari. Tidak akan bisa memasukkan ke surga seorang, setiap orang dari kalian amal ibadahnya, termasuk engkau ya Rasul, iya, kecuali Allah telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Jadi masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ah, tapi harus dengan amal. Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar faqalu ya Rasulullah afala nattakilu ala kitabina wa nada'u al-amal faqala i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Hadis sahih. Nabi bersabda, masing-masing kalian ini sudah ditetapkan tempatnya di surga dan di neraka. Dari sini semua, ya, di surga mana, di surga mana, neraka sudah ditulis. Akhirnya para sahabat mengatakan, ya kalau begitu ya Rasul, kita bersandar kepada takdir saja. Ketetapan amal tidak perlu, ketetapan takdir tidak perlu beramal. Apa kata Nabi? I'malu, beramallah, i'malu. Masing-masing dimudahkan menuju kepada penciptaannya. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Disuruh beramal. I'malu, beramal. Para jemaah. Nah, para sahabat dengan dalamnya ilmu mereka, ya, karena mereka tahu lima arifati, karena mereka tahu annahum lam yanalu dzalik illa bi'amal. Mereka tidak mungkin bisa mendapatkan masuk surga tanpa hisab kecuali dengan amal. Apa kata Syekh Utsaimin? Ai lam yanal haula as-sab'un alfan hadza ats-tsawab illa bi'amalin. Para sahabat tahu bahwa 70 orang masuk surga tanpa hisab dapat pahala itu tidak mungkin diraih kecuali dengan amal. Dengan amal. Dan amal itu bisa beramal karena rahmat Allah. Seorang sahabat Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin, ya, yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni 'anil nar. Faqala laqad sa'alta an azim wa innahu la yasirun liman yassarallahu alaihi. Rawahu At-Tirmidzi. Ya Rasulullah, beritahukan kepada saya satu amal. Jadi mereka, para sahabat, dengan dalamnya ilmu mereka, bahwa mereka ini memahami betul harus dengan amal. Amal harus dengan ilmu. Ilmunya sudah ilmu laduni. Yang pertama, amalnya, wah, hakikat gak pakai amal, gak perlu, sudah makrifat, sudah tinggi. Ini para sahabat, ya, dalamnya ilmu mereka dengan amal. Ilmu laduni, merem-merem sudah bisa langsung baca matan alfiyah misalnya. Merem-merem sudah bisa mustalah hadis, gak bisa. La yunalu al ilmu birohatil jasad. Ilmu tidak bisa diraih dengan santai, dengan badan yang santai. Harus dia berupaya. Nah, para sahabat juga demikian, berupaya. Para salafus soleh dan berupaya dengan amal, dan mereka menyadari betul 70 orang, 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab itu dengan amal. Ya. Nah, itu. Makanya kita beramal, harus berusaha dengan amal. Wajah anna sahaba khadu fi man yakunu lahu hadza thawab, ya, fi man yakunu lahu hadza thawabul azim wa dzakaru asya, ya. Apa sisi apa yang menunjukkan bahwa sahabat perlu amal? Yaitu mereka khadu, mereka saling berbicara satu dengan yang lain, mendiskusikan dengan menganggap penting bahwa ini memang penting, ya. Karena mereka mengatakan, wah, barangkali ini termasuk yang begitu adalah apa, sahabat Rasul, ya. Ada juga mengatakan, oh, barangkali mereka yang dilahirkan, ya, dalam keadaan Islam dan tidak melakukan kesyirikan, menyebut yang lain-lainnya. Nah, ini para jemaah menunjukkan, ya, bahwa mereka pertama menganggap penting, kemudian menjadi alasan adalah dengan amal, ya. Maka kita dengan amal, dengan perbuatan. Ilmu dan amal tidak bisa dipisah. Al-ilmu qablal qawli wal amal, kata Imam Bukhari. Ilmu sebelum kita bicara dan beramal, berbuat. Dan amal bagaikan buah bagi pohon. Al-ilmu biduni amalin kasyajarah biduni samrotin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Ya. Jadi Nabi juga i'malu, beramallah. Sahabat Hudzaifah, Mu'adz bin Jabal, akhbirni bi amalin, beritahukan pada saya suatu amal yang bisa memasukkan surga, menjauhkan dari neraka. Semua para jemaah. Sehingga jangan diremehkan. Ini juga menjelaskan kepada kita manhaj. Karena ada orang yang mengatakan, ya syariat, kemudian tarekat, kemudian hakikat, baru makrifat. Kalau sudah makrifah, sudah enggak perlu amal. Bahkan ilmunya ilmu laduni. Dari mana ilmu laduni? Tidak ada orang yang terlahir dalam keadaan berilmu. Justru Quran mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Ya, An-Nahl 78. Allah mengeluarkan kalian dari ibu perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Tidak ada orang lahir langsung bisa baca Quran, tidak ada apa-apa. Ya. Dan Allah Ta'ala memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati, akal, agar bersyukur. Agar kalian bersyukur. Mensyukuri nikmat tiga media ini. Untuk apa? Untuk ilmu dan amal. Berapa kali saya sampaikan contoh ekstrim. Yaitu siapa? Baqi bin Makhlad. Jalan dari mana? Dari Spanyol, Andalus, ke Baghdad. Ingin bertemu dan berjumpa dengan Imam Ahmad. Akhirnya menyamar sebagai pengemis. Ya, karena Imam Ahmad kena tahanan rumah. Sering kita dengarkan kisah itu. Kemudian yang kedelapan adalah hirsuhum alal khair. Semangatnya para sahabat terhadap kebaikan. Ya. Ya, kita harus semangat dengan kebaikan para jemaah. Wajhu khauduhum fi hadha syai'. Apa sisi mana yang menunjukkan bahwa mereka semangat dalam kebaikan? Mereka itu tadi. Mereka saling membicarakan. Saling mendiskusikan satu dengan yang lain terhadap perkara itu. Barangkali bisa jadi yang masuk surga tanpa hisab itu adalah mereka, ya. Sebagai mereka mengatakan orang-orang yang bersahabat dengan Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan mereka adalah dilahirkan dalam keadaan Islam, tidak melakukan syirik, menyebut yang lain. Ya, semangat tentang kebaikan. Apalagi masuk surga tanpa hisab. Miqdad Ibnu Aswad mendiskusikan apa? Mendiskusikan tentang madhi di masjid. Ali bin Abi Thalib mengatakan, kuntu rajulan madza'an. Aku ini laki-laki yang banyak keluar madhi. Sahabi Ansor tidak malu bicara tentang kebenaran, tentang kebaikan. Maka mari kita juga menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan. Inna minan nasi nasan mafatiha lil khair maghaliqa lis syar. Wa inna minan nasi nasan mafatiha lis syar maghaliqa lil khair. Fatuba liman ja'alahu Allah mafatiha al khair ala yadayh. Wa wailul liman ja'alahu Allah mafatiha syar, ya, ala yadai. Rawi Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di antara manusia, ya, di antara manusia ada yang menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan, kunci-kunci penutup keburukan. Ada juga kunci pembuka keburukan, kunci penutup kebaikan. Maka berbahagialah orang yang dijadikan oleh Allah di dua tangannya kunci pembuka kebaikan. Wail, celakalah orang yang Allah jadikan kunci pembuka keburukan di tangannya. Li'annahum yuriduna an yasilu ila natijatin hatta yakumu biha. Karena para sahabat itu menginginkan, ya, agar mereka bisa sampai ila natijah, sampai kepada hasilnya. Ya. Mereka berbicara begitu, barangkali yang seperti itu adalah sahabat Rasul yang mendampingi Rasul. Bisa jadi mereka yang lahir Islam tidak pernah syirik. Bisa jadi yang lain bisa begini. Nah, mereka itu berpikir bagaimana bisa meraih untuk masuk surga tanpa hisab. Hatta yakumu biha. Sampai mereka bisa menjalankannya. Nah, ini para jemaah. Dan berarti di sini apa? Sikap. Ya, sikap. Seperti yang sering saya sampaikan, bagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang dibawa oleh Nabi setelah sholat isya, ya, di pinggiran Mekah. Kemudian malam-malam Kamu di sini ya, dikasih garis. Si garis, jangan keluar dari garis ini. Nanti akan datang kepadamu orang, beberapa orang hitam, besar-besar. Maka tidak akan bisa mencelakakanmu kalau kamu tidak keluar dari garis. Betul, setelah Nabi meninggalkan Abdullah bin Mas'ud, datang tuh orang-orang hitam-hitam. Sampai di garis itu tidak bisa melewati. Sehingga Abdullah bin Mas'ud tidak bisa diganggu. Ya, setelah itu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Malik Ar-Ramadhani mengatakan apa kata beliau? Ini bukan garis sembarangan, ini adalah khattus sunnah, garis sunnah. Sebut dengan khattus sunnah, ya. Nanti kalau buka apa namanya khattus sunnah, garis sunnah. Ya, garis sunnah, bukan garis lurus. Garis sunnah. Ini. Ya, garis sunnah. Para ikhwan. Garis sembarangan. Nah, tapi apa yang membuat Abdullah bin Mas'ud selamat? Pertama, keyakinan bahwa yang bersabda adalah kekasih Allah Ta'ala. Ya. Kedua, yaitu setelah yakin, sikap. Setelah yakin, yakin itu apa? Ilmu. Diberi ilmu sama Nabi, jangan kamu. Setelah itu diamalkan, dilakukan. Selamat. Selamat para jemaah. Padahal hanya cuma garis. Akal gak bisa dicerna, akal gak bisa. Ya. Ya kalau sekarang dicontoh garis, itu dukun. Kalau kita gak bisa, saya garis begini. Ini termasuk khususnya untuk Nabi. Tapi yang jadi masalah apa? Sikap. Ya sikap, menyikapi. Meyakini. Nah sekarang banyak ayat-ayat, banyak hadis-hadis yang barangkali perlu kita sikapi. Para jemaah. Dalam kondisi barangkali ya kondisi seperti ini kan banyak kekhawatiran, ya krisis pangan, krisis energi. Sementara yang namanya krisis akidah dan krisis iman tidak ada yang khawatir. Justru krisis iman dan akidah ini yang mengkhawatirkan. Ini. Nah dengan iman, insya Allah, ya, saya sempat berpikir, maaf nih. Namanya pikiran agak liar, tapi ini ngikuti liarnya ngikutin apa? Yang ngikutin garis sunnah. Misal krisis pangan bener-bener, kalau kita nanem apa namanya kayu kok jadi di pohon jadi singkong, insya Allah nggak bakal mati. Ya, kalau misalkan lumbung beras, lumbung padi sudah nggak ada, udah banyak tanah kosong, tancepin udah jadi. Ya, orang bilang. Maaf nih ya, bukan berarti ras atau sara. Orang bilang, orang Sunda lepas di hutan jadi. Karena semua daun bisa dimakan. Ya, sampai daun pintu pun bisa. Ya artinya benar, seharusnya begitu kita. Eksis dan survive dimanapun berada. Dengan keyakinan gitu. Dengan keyakinan. Dan betul. Ya, keyakinan yang mengajarkan kita seperti itu para jemaah. Ya berapa kali hadis itu saya sampaikan. Man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih indahu kutu yaumi faka'annahu hizar lahu minad dunya wa fi riwayah bihadha firiha rawah at-Tirmidzi. Barang siapa aman di pagi hari bersama keluarganya, badannya sehat, yang dimakan di hari itu ada seperti punya dunia dan isinya. Nah ini kan hadis. Ya, lebih daripada sekedar garis sunnah. Yakin. Apalagi masih punya lebih daripada itu. Kenapa kita harus kecil hati? Nah ini para jemaah. Kenapa kita harus stres? Hadapi dengan tegar. Dengan garis sunnah. Nah ini. Punya keyakinan seperti yang diyakini oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Allah berikan. Intan surullah hayan surkum. Muyusabbit agdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian, Allah akan mengukuhkan kedudukan kalian. Sehingga apa? Sehingga tidak mudah untuk tertekan. Sehingga apa? Tidak mudah untuk berputus asa. Dan seterusnya. Ini penting. Sehingga apa? Agama dibawa kita kemana-mana. Dalam kondisi tertekan, orang musyrik langsung ingat pada Allah. Fa'idha rokibu fil fulki. Da'awullaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Al-Ankabut 65. Ketika mereka berada di atas kapal, diterjang ombak kanan kiri, sudah tidak ada harapan hidup, da'awullaha mukhlisina lahuddin. Langsung berdoa kepada Allah dan ikhlas, bertauhid. Tapi ketika selamat di daratan, baru syirik lagi. Ini para jemaah, insyaallah di pabrik, di warung, di mana saja di kantor, hadapi dengan tauhid, ya. Kemudian kesembilan, fadilatu hadil umma bil kamiyah wal kaifiyah. Keutamaan, keistimewaan umat ini dengan kuantitas dan kualitas. Ammal kamiyatu fali annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ro'a sawadan adhiman, ya. A'dhama minas sawadil ladzi kana ma'a Musa. Adapun dari sisi kuantitas jumlah, Nabi SAW melihat sawadan adhiman, sekelompok besar, yang lebih besar dari kelompok as-sawad. Sawad itu maknanya dari hitam. Hitam itu karena apa, kelihatan besar, ya, sehingga warnanya seperti hitam. Seperti kelompok yang bersama dengan Nabi Musa. Dan memang Nabi berbangga-bangga dengan banyak umatnya. Tanakahu takatharu fa inni ubahi bikumul umam. Ya, nikahlah kalian dan perbanyak keturunan. Karena aku senang dengan berbangga-bangga dengan banyaknya umat, ya, dari kalian. Nah, ini para jemaah rahmati Allah. Dan memang kalau kami, ya, jumlah ini, ya tentu satu saja menjadi sebab kita orang lain dapat apa? Hidayah, lebih baik dari satu unta merah. La'an yahdiyallah bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sungguh Allah memberi hidayah kepada seseorang dengan perantaraanmu lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu tunggangan istimewa. Kalau tidak salah sekarang bisa 100 lebih, 100 juta lebih harganya. Unta, satu unta merah. Ini para jemaah. Nah, oleh karena itu, jangan kalah dengan MLM, multi level marketing, selalu mau nambah apa namanya? Member, ya. Ajak saudara-saudara, ajak kerabat. Itu ikhwan. Insyaallah kami, ya, ya. Wa ammal kaifiyah, adapun kualitas, ya. Kaifiyah kita artikan kualitas ini. Falianna ma'ahum haula alladzina la yastarkun wa la yaktawun wa la yatayyarun wa ala rabbihim tawakkalun. Adapun kualitas, karena bersama mereka, bersama kaum muslimin ini adalah mereka-mereka yang tidak minta diruqyah, tidak minta dikai, tidak tatayur, mereka hanya bertawakal kepada Allah semata. Ya. Tentu tidak hanya ini, banyak kualitas, ya, kualitas. Maka kita kuatkan, bertambah, disuruh. Wa qur rabbi zidni ilman. Katakanlah, Nabi disuruh oleh Allah Ta'ala menambah ilmu. Bertambah ilmu. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Nah, ini para jemaah sekalian rahmati Allah. Ya, dengan kita pertama step by step, berangsur-angsur, sedikit-sedikit kita pelajari. Ya, tapi pulang harus terpatri di dada kita. Tambah satu ayat, dua ayat terpatri dalam dada kita. Ya. Ini sudah adzan. Kita rehat sejenak, nanti kita lanjutkan. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwwata illa billah. Para jemaah sekalian rahmati Allah. Jadi dari sisi jumlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling banyak. Dari sisi kualitas betapa besar tingkat tawakalnya. Ya. Bahkan dalam perang Badar dimenangkan, sementara pasukan Quraisy ya 1000 lebih dan pasukan Nabi Muhammad kaum muslimin cuma 313-an kurang lebih para jemaah. Ya, surat tadi surat Ali Imran 173. Ya. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah ya. Ketika orang kafir mengatakan kepada kaum muslimin bahwa mereka orang-orang sudah ngepung kalian dari berbagai macam penjuru, takutlah kalian kepada mereka, fahsyauhum, pakai khasyah di sini. Karena tahu jumlahnya, jumlah orang musyrik dipimpin oleh Abu Sufyan besar sekali para jemaah. Ya. Disuruh takut, diprovokasi, takut pada mereka. Ya. Tapi ternyata apa? Tidak takut, malah tambah iman. Kemudian di akhirnya mengatakan apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, tawakal, bersandar, cukup Allah tempat bersandar. Ini para jemaah. Ya. Jadi kalau antum menghadapi perkara apa saja ya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Menghadapi tender ya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya. Antum dalam keadaan tidak nyaman kondisinya. Kenapa? Ya manusiawi barangkali, tapi jangan sampai terlalu terjerumus. Kebangkrutan, mungkin menghadapi tender atau apa saja. Apa saja sudah urusan, ya. Ya apalagi urusan akhirat. Ya. Ketika terancam akidahnya, saya milih sholat apa milih kerja. Kalau kerja di sini tidak boleh sholat Jumat misalkan. Kalau sholat sini ya tidak boleh, maaf nih potong jenggot. Apalagi ya istri, kenapa darurat istri gak suka pakai jenggot. Sudah baca hasbunallah depan istrinya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, berarti kalah di depan istrinya. Ya. Nah ini hasbunallah wa ni'mal wakil membuat air apa namanya api Nabi Ibrahim ya yaitu dingin. Ini para jemaah, coba logika, api jadi dingin Allah menghendaki. Mungkin kita tidak sampai ke sana ya, tidak sampai ke sana ya, karena beda tawakalnya Nabi Ibrahim dengan Pak Ibrahim, tentu pasti beda. Kalau Pak Ibrahim di tengah api, kebakaran, jangan hasbunallah wa ni'mal wakil juga enggak jamin untuk bisa api jadi dingin. Tapi paling tidak ketika terbakar, matinya dalam keadaan apa? Keadaan bertauhid. Ya. Nabi Ibrahim diselamatkan karena Allah memberikan misi kepada beliau, misi kerasulan. Gitu. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga, kita tidak tahu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, tiba-tiba apinya padam. Bisa lewat ketika kebakaran. Intinya ketika kondisi terdesak seperti tadi Al-Ankabut ayat 65, terdesak apa? Langsung ingat Allah. Ya, nanti ada bab di sini ketika angin puting beliung, ya. Jangan lempar kancut. Jangan lempar celana dalam. Baca Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi rih wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Hadis sahih. Ya Allah, aku minta, aku berlindung kepada, aku minta kepada Engkau kebaikan angin ini, kebaikan yang ada di dalamnya dan kebaikan apa saja yang dihempas oleh angin. Sehingga ketika ada apa namanya? Hempasan angin ya kita tidak masuk angin, ada hempas angin kita sehat, tidak sampai tertimpa oleh pohon. Aku berlindung kepada Engkau dari keburukan angin, keburukan yang ada di dalamnya dan semua keburukan yang dihempas oleh angin. Nah sekarang terjadi sudah, ya tiba-tiba tidak tahu roboh, plek, kena motornya mati, mati banyak terjadi. Oleh karena itu keluar rumah tauhid, melihat sesuatu kembali ke Allah, tauhid. Karena doa wal ibadah, doa adalah ibadah, doa berarti tauhid. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad dalam Fathul Majid, ya, bahwa di sini ketika dihadapan berbagai macam muskilah itu disuruh kembali kepada Allah dengan tauhid, dengan berdoa. Ini para jemaah. Bahkan sebelum terjadi, ketika terjadi, setelah terjadi, qadarullah atau qadarullah wa masya fa'ala, Allah mentakdirkan apa yang Allah kehendaki terjadi. Ini para jemaah rahmati Allah. Ya, nah, bukan berarti menghalangi untuk mengambil sebab, baik antisipasi sebelumnya, pada saatnya atau setelahnya. Tapi yang pasti kembalikan kepada Allah. Ya, ketika dihadapkan dengan masalah besar di atas laut, wah langsung da'awullah mukhlisin. Ini orang-orang musyrik. Makanya para ulama memberikan pertanyaan, lebih berat mana, lebih parah mana, kesyirikan dahulu dengan kesyirikan pada zaman sekarang? Ya, pada zaman sekarang kenapa? Ya, kapan itu? Susah senang syirik kapan? Kapan? Kan saya bilang orang dulu sama sekarang. Ada zaman sekarang, iya. Kalau orang dulu musyrik dulu, ketika senang syirik, ketika susah bertauhid. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allaha mukhlishina lahuddin, falamma najjahum ilal barri idahum musyrikun. Surat Al-Ankabut ayat 65. Ketika mereka berada di atas kapal, jelas kapal itu ombak. Kalau sekarang banyak nih para jemaah, kapal yang terguling dan tenggelam banyak. Malah larung laut. Iya kan? Oh, ini kurang. Sajene kurang. Lempar kepala kerbau, lempar kepala sapi. Ini. Coba ini. Kalau orang dulu langsung minta kepada Allah, tapi ketika selamat di daratan syirik lagi. Makanya dikatakan lebih parah sekarang. Sekarang dalam keadaan sulit, dulu masih ada ponari, datang ke ponari. Sembuh, datang lagi ngecas. Kalau tidak dicas dukunnya bisa kualat. Nah, ini terjadi para jemaah. Terjadi para jemaah. Kita bersyukur, benar bersyukur pada Allah Ta'ala. Kenapa? Ya saya juga pernah begitu dulu. Ya. Ya begitu dulu. Yang namanya jimat, barang siji sing dirumat. Kalau dia ketinggalan, tertinggal, itu udah goncang itu hatinya. Terancam. Coba para jemaah rahmati Allah. Tapi kita hasbunallah wa ni'mal wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Ya, sedih-sedih misalkan kecopetan ya sedih. Sudah kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika an adilla au dhalla au azilla au zalla au adlama au adlima au udlama au ajhala au yujhala 'alayya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari menyesatkan orang atau disesatkan, dari menggelincirkan orang atau digelincirkan, dari mendolimi atau didolimi, dari membodoh-bodohi atau dibodoh-bodohi. Ternyata dibodoh-bodohi. Sudah, qadarullah wa masya'a fa'ala. Tapi sudah berdoa, sudah bertauhid kita. Ketika kena, qadarullah wa masya'a fa'ala. Oh, saya kurang ini, kurang apa? Kurang hati-hati. Ya. Dompet taruh di belakang sini, sementara di jalan depan umum tinggal diambil sama orang. Misal, ya. Ini para jemaah rahmati Allah perlu kembali kepada Allah dengan tauhid, ya. Selanjutnya adalah Al-Ashirah yang ke-10, fadilatu ashabi Musa, keutamaan umatnya Nabi Musa, ya, ashabnya, murid-muridnya Nabi Musa. Wa huwa ma'khud min qawlihi idh rufi'a li sawadun azim. Ini ambil dari sabda Nabi bahwa diangkat, ketika diangkat kepadaku sekelompok besar, walakin qad yuqal inna ta'bir bi qawli kathratu adba'i Musa ansab li dalalatil hadis. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan keutamaan ashabi Musa, ashab, sahabat Musa. Namun kata beliau, pasnya, takbirnya, apa namanya, ungkapan yang lebih tepat adalah kasratu adba'i Musa ansab. Banyaknya pengikut Nabi Musa lebih pas dari sinyal yang ditunjukkan oleh hadis. Ya. Li'annal hadis yakul sawadun adimun sadonantu annahum ummati wahada yadullu alal kasroh. Ya. Karena hadis mengatakan sawadun adim, ya, sekelompok besar. Aku kira ini adalah umatku. Sabda Nabi seperti ini menunjukkan itu banyak. Di sini, ya, terlepas Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab seorang ulama besar, namun bukan berarti kemudian tertutup untuk memberikan semacam apa namanya catatan-catatan, ya, ditaklik oleh beliau yang pas barangkali dikatakan dengan kasratu adba'i Musa, ya, yaitu banyaknya umatnya Nabi Musa. Bukan semata-mata keutamaan ashab Musa, tapi banyaknya umatnya, bukan keutamaannya. Ya. Tapi banyaknya umatnya. Ini biasa para ulama seperti itu, tapi dengan santun. Ya. Walakin qad yuqal inna ta'bir biqauli. Ya. Nah, ini artinya bukan semata-mata keutamaan sahabat Nabi Musa, tapi banyaknya pengikutnya Nabi Musa. Karena lebih sesuai dengan dalalatu alfadil hadis, ya, sesuai dengan petunjuk lafadznya hadis. Kemudian yang ke-11, ardul umam alaihi salatu wassalam wala wahada lahu faidatan. Ditunjukkan dan diperlihatkan semua umat kepada Nabi. Ya. Ini ditunjukkan bahwa Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, uridat alayyal umam, ditunjukkan, diperlihatkan kepadaku semua umat. Ini sesuai dengan sabda Nabi, ana Muhammad wa ana Ahmad wa anal mahi alladhi yumha biyal kufru wa anal hashir alladhi yuhsyarun nas ala qadami wa anal aqib wal aqib alladhi laisa ba'dahu nabi. Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah Al-Mahi, nama beliau. Apa Al-Mahi? Kekufuran dihapus dengan sebabku, dengan sebab aku, dengan perantara aku. Yaitu Nabi diutus untuk menyampaikan tauhid sehingga kekufuran dihapus. Dan aku adalah Al-Hashir yang mengumpulkan. Di mana apa? Wa anal hashir alladhi yuhsyarun nasu ala qadami. Di mana manusia dikumpulkan di depanku, depan kakiku, di depanku, diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling banyak umatnya Nabi Muhammad yaitu kita ini, alhamdulillah. Ya, berarti masalah banyak dan sedikit juga menjadi apa, sesuatu yang diperhitungkan, ya, menjadi penting, ya. Oleh karena itu ayo diajak biar semakin banyak dan semakin, ya, makmur kajian tauhid, di antaranya di tempat kita di sini. Apa faedahnya? Ada dua faedah. Umat-umat itu di apa namanya, ditunjukkan kepada Nabi. Al-faedatul ula tasliyatur rasuli alaihi salatu wassalam. Adapun faedah pertama adalah hiburan, ya, bagi Nabi, bagi Rasul alaihi salatu wassalam. Kenapa hiburan? Haitsu ra'a minal anbiya man laisa ma'ahu illa rajul war rajulan. Karena beliau melihat para nabi yang tidak punya pengikut kecuali satu orang atau dua orang. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusiawi para jemaah. Di dalam beberapa ayat, ya, beliau sedih, ya. Disebabkan apa? Disebabkan mereka tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al Imran 176. Surat Al-Maidah 141. Surat Yunus ayat 65, ya. Allah Ta'ala berfirman, "Wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri, innahum la yadurrullaha syai'a. Yuridullahu alla yaj'ala lahum hadzan fil akhirah wa lahum adzabun adzim." Janganlah ya membuat engkau sedih orang-orang yang bersegera kepada kekufuran, tidak mau beriman. Sesungguhnya mereka tidak akan bisa memberikan madarat kepada Allah sedikit pun. Allah menghendaki agar Allah tidak menjadikan bagi mereka bagian kebaikan di akhirat, bahkan bagi mereka adab yang sangat besar. Jadi Allah Ta'ala menghibur Nabi, jangan sedih, mereka enggak mau ikut, jangan sedih. Berarti Nabi sedih. Berarti Nabi sedih. Ya, Nabi sedih. Ketika ada orang masuk masjid, ya, tiga orang, satu ada tempat kosong datang, yang satu di belakangnya, yang satu pergi. Nabi juga tersinggung setelah itu dia kasih tahu, mau tahu tidak tiga orang itu. Yang tadi ya, pertama datang, dia mendatangi Allah, Allah mendatangi dia. Yang dua malu, Allah malu pada dia, yang kedua. Yang ketiga, i'rad, berpaling, Allah berpaling kepadanya. Artinya manusiawi, para jemaah rahmati Allah. Nah, oleh karena itu kita hendaklah menjadi, ya tadi, kamiyah. Menjadi orang-orang yang bisa membuat kuantitas. Kemudian juga menjadi penghibur. Ya, kan Nabi senang ketika dakwahnya diterima. Nabi sedih ketika dakwahnya ditolak. Tapi Allah menghibur beliau. Paham sini? Berarti manusiawi. Tersinggung, manusiawi. Ya. Oleh karena itu, saya sendiri sebagai ustaz misalkan. Ada kajian di sini. Kita masih bicara ada perlu. Oh, Mas, sudah ada kajian yuk kita apa kalau memang ada keperluan, ya. Atau juga sholat. Bagaimana sholat di tempat orang misalkan. Kita kepinginnya tidak ikut berzikir keras-keras bareng-bareng. Maka ambillah posisi-posisi yang sekiranya tidak membuat orang salah memahami. Alias salah paham. Itu penting menjaga perasaan semacam itu. Ya, Nabi sedih. Nah ini. Namun kesedihan beliau dihibur oleh Allah Ta'ala. Dilihat ya ada satu dua orang. Wa minal anbiya man laisa ma'ahu ahadun. Bahkan dari Nabi satu pun gak ada. Jangan sampai kita menjadi, maaf nih. Ya, kalau pengajian emang enak gak ada yang ngaji. Jangan. Jangan sampai menjadi orang-orang memang enak. Itu ya, justru ketika kajian sunnah ayo gitu, tapi dihibur ya. Di Madinah itu yang sudah umroh kan, di Madinah itu ada berapa majelis. Kalau Abdul Razak banyak, ada seorang syekh pengajian cuman berapa, 5 orang gitu ya, di Madinah itu 5 orang. Tapi terus ya, karena memang ditugaskan ya ngaji terus. Itu para jemaah. Bahkan yang di pojok-pojok apa di tiang-tiang itu kalau ada majelis Quran satu orang. Sampai orang lewat, saya lewat dipanggil, "Ayo sini baca Al-Fatihah." Nah, dikatat. Ya. Nah, mari kita menjadi tidak semata-mata kunci-kunci pembuka kebaikan, tapi menyambut orang yang membuka kunci kebaikan. Ya, hirs, al-hirs alal khair. Tadi sahabat, hirs alal khair, semangat untuk kebaikan. Bagaimana? Ya. Ketika Nabi dihibur oleh Allah Ta'ala, ada yang satu, ada yang tidak ada sama sekali. Fayatasalla bidzalika alaihi salatu wassalam. Wa yaqulu ma kuntu bid'an minar rusul, ya, terhibur beliau dan mengatakan, "Ma kuntu bid'an minar rusul, aku bukan rasul yang pertama, masih ada rasul-rasul sebelumnya." Ya. Jadi dengan ditampakkannya umat ada yang nabi cuman satu pengikutnya, ada dua, bahkan tidak ada yang tidak ada. Umat Nabi Muhammad, masya Allah sampai sekarang bagaimana? Ya. Nah, kemudian yang kedua, bayanu fadilatihi alaihi salatu wassalam wa syarafihi, penjelasan tentang keutamaan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haitsu kana ya aktsarahum atba'an wa afdalahum, di mana Nabi merupakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak pengikutnya dan paling utama, ya, yang paling banyak dan paling utama. Nah, kalau kajian tauhid seperti ini, mari diajak kita dengan harapan datang keberkahan, ya, dari atas langit. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jangan lupa Al-A'raf 96. Ya, seandainya penduduk suatu negeri beriman bertakwa kepada Allah, turun berkah dari langit dan bumi. Ya. Juga diberikan kekuasaan An-Nur 55, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat. Ya. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji kepada orang beriman dari kalian dan beramal soleh, diberikan berkuasa di muka bumi seperti orang sebelum mereka, dan dikokohkan agama yang Allah ridhoi, serta diganti dari rasa takut menjadi rasa aman. Nah, sekarang ini sudah banyak krisis macam-macam katanya. Ya. Ada apa ya? Ancaman, ancaman seakan-akan besar. Itu digambarkan saja, tapi banyak orang yang sudah takut dengan yang namanya bayangannya sendiri. Itu. Ini naik, itu naik, inflasi. Wah, sudah. Dampak dari kenaikan ini adalah inflasi, macam-macam, krisis pangan, krisis energi. Akhirnya belum apa-apa sudah perang Ukraina sama Rusia. Ini para jemaah. Ya. Bahwa tahun sekitar 2023 ini manusia yang ke-8 miliar, padahal katanya bumi ini cukup untuk 4 miliar. Siapa yang bilang begitu tuh? Ya. Allah yang ciptakan kita kok. Ya. Ini para jemaah. Tapi orang Islam insyaallah tidak demikian. Orang beriman tidak begitu. Antum, kita semua harus ya survive, harus eksis. Ya. Yang jadi pegangan adalah akidah kita para jemaah. Ayat yang sudah kita dengarkan, hadis yang kita dengarkan, ya. Hadis-hadis yang kita dengarkan. Meskipun kita tidak hafal, tapi secara makna terpatri dalam hati kita. Ingat, nah, dengan ngaji begini kita dengar, dengan ngaji begini kita paham, kita bawa ke kantor, bawa ke pabrik, bawa ke warung, bawa kemana saja, ya, sehingga apa, keterkaitan kita dengan Allah Ta'ala semakin dekat. Insya Allah gak bakal mati kelaparan, ya, insya Allah gak bakal mati kelaparan. Mari kita saling menopang satu dengan yang lain. Bagaimana caranya, ya, agar kita saling menopang satu dengan yang lain. Ini para jemaah rahmat Allah. Ya, selanjutnya saya lanjutkan dulu. Atsaniyatu asyarah anna kulla ummatin tahsyuru wahdaha ma'a nabiyha. Anna kulla ummatin ya tuhsyaru wahdaha ma'a nabiyha. Bahwa setiap umat dikumpulkan sendiri bersama dengan nabinya. Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan beberapa ayat ya terkait dengan hal tersebut. Ya, di antaranya dalam firman Allah pertama di dalam surat Az-Zumar, ya. Wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyin wa syuhada. Juga An-Nisa 41, Az-Zumar 69, bahwa semua akan bersama dengan nabinya, ya. Dan juga dalam surat Al-Haqqah ayat 19 sampai 26, surat Yunus ayat 12, nanti tolong dibuka karena banyak, kita ambil satu atau dua ayat. Surat Al-Jathiyah 28-29, itu ayat semua menunjukkan bahwa umat dikumpulkan bersama dengan nabinya, ya. Nah, kita akan dikumpulkan juga bersama dengan yang kita cintai, ya. Dalam hadis anna rajulan min ahlil badiyah atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah mata sa'ah qaimatun, mata sa'atu qaimatun, qala wailak wa ma a'dadta laha, qala ma a'dadtu laha illa anni uhibbullah wa rasulah, qala innaka ma'a man ahbabta, faqulna wa nahnu kadhalik, qala na'am, fafarihna yawma idzin farhan shadidan, famarra gulamun lil mughira wa kana min aqrani faqala in ukhiraha falan yudrikahul haram hatta taqumus sa'ah, rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik, ada seorang dari ahli badiyah, orang gunung, datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, kapan hari kiamat terjadi? Nabi bertanya, wailak, ya, satu ungkapan ini, wailaka, ya celaka engkau, tapi ungkapan, ya. Wa ma'adatta laha, apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari kiamat? Orang ini mengatakan, aku tidak menyiapkan sesuatu untuk hari kiamat kecuali aku cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Apa kata Nabi? Innaka ma'ah man ahbabta, sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai, ya. Lalu kami bertanya, apa kami juga begitu ya Rasul? Qala na'am, iya, para sahabat yang lain. Berarti apa? Ini sahabat itu senang dengan kebaikan. Ketika dia ditanya, kapan hari kiamat? Memang yang sudah kamu siapkan apa? Ini pas dengan Syekh Shalih Fauzan ketika ditanya, ya. Ya Syekh, hal nahnu finis apa fi nisfi, ya? As-sa'ah atau fi nisfi zaman atau fi akhir zaman? Kita di tengah-tengah zaman atau di akhir zaman? Apa kata Syekh? Apa yang sudah kamu persiapkan? Sama dengan ini. Ya, kalau orang berilmu tuh jawaban sama. Apa sudah kamu siap untuk hari kiamat? Kok tanya hari kiamat kapan? Ternyata persiapannya apa? Cinta Allah dan cinta Rasulnya. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Sahabat tidak pernah gak mau kalah. Terus kami bagaimana ya Rasul? Apakah juga seperti itu? Naam, kata Nabi, iya. Nah ini, ya. Nah ini nanti kita bersama dengan Nabi kita. Ya. Kalau kita cinta kepada Allah dan Rasul, akan bersama beliau. Ya. Baik ketika di hari kiamat, ya, maupun ya di padang mahsyar, maupun di mana, di surganya, didekatkan bersama dengan orang yang kau cintai. Ya. Nah, di sini semua umat dikumpulkan sendiri-sendiri bersama dengan nabinya dengan sabda beliau, ra'aitun nabiyya wa ma'ahur rajulu war rajulan. Karena beliau mengatakan, aku melihat nabi bersama dia cuma satu orang atau dua orang. Berarti setiap umat itu bersama dengan para nabinya. Dan Quran menyatakan itu tadi, antum buka, ya, dalam Al-Quran tadi, ya, bahwa nanti didatangkan para nabi, ya. Wa yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Masing-masing manusia dipanggilkan imam mereka. Imam di sini adalah para nabi. Walau la anna kulla nabiyyin mutamayyiz anin nabil akhar lahtalata ba'duhum bi ba'din. Seandainya setiap nabi tidak dibedakan dengan nabi yang lain, ya, maka akan bercampur mereka satu dengan yang lain. Sehingga apa? Walam yu'raf al-adba min ghairil adba. Sehingga tidak dikenal pengikut dengan bukan pengikutnya. Ya. Ah, umat Nabi Muhammad diantaranya apa? Punya tanda-tanda apa diantaranya? Ghurron, ya, muhajjala. Yaitu ada tanda putih. Seperti putih yang ada di kuda. Ya. Entah di kakinya, entah di wajahnya. Nah, wajahnya umat Nabi Muhammad putih, bersih. Karena bekas wudunya, ya, bekas wudunya. Nah ini, ada tanda-tandanya para jemaah. Kemudian yadullu dzalika qauluhu subhanahu wa ta'ala wa tara kullu ummatin jathiyah kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Surat Al-Jathiyah tadi sudah kita sampaikan, ya. Engkau melihat setiap umat jathiyah, yaitu duduk, ya, berlutut. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha, setiap umat akan diseru kepada catatan amalnya. Ini menunjukkan fa innahu yadullu ala anna kullu ummatin takunu wahdaha, bahwa setiap umat itu masing-masing terpisah dengan sendirinya, dengan liwa, dengan benderanya masing-masing. Bahkan nanti orang yang berkhianat kepada negara, dia akan pegang bendera sebagai pengkhianat. Ini, ya, memang mencekam, ya, pada hari kiamat. Suatu saat kita bahas bagaimana, apa saja yang terjadi pada kiamat. Insya Allah mungkin di bab lain ketika membahas akidah. Gitu. Kemudian ke-13 para jemaah, qillatu man istajaba lil anbiya. Sedikitnya orang yang menyambut dakwah para nabi. Wa huwa wadih min qawlihi wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulu war rajulan wan nabiyyu wa laisa ma'ahu ahadun. Ini jelas dengan sabda nabi, ada nabi satu orang pengikutnya atau dua orang. Ada nabi tidak ada pengikutnya. Ya. Nah, alhamdulillah dakwah ini sudah berkembang di mana-mana. Tentu ini merupakan satu karunia, satu sisi, ya. Kemudian juga merupakan ujian dari sisi yang lain. Karena kata beliau, ya, harus apa? Harus adamul iktiror bil kasroh, tidak terkecoh dengan banyaknya orang. Wa adamu zuhdi fil qillah, dan tidak zuhud dengan sedikitnya. Ya. Arti berarti apa? Kita tidak hanya semata-mata kuantitas, tapi juga kualitas. Demikian juga, selain kita memperhatikan kualitas, juga memperhatikan kuantitas. Dua-duanya tidaklah bertentangan, hendaklah berjalan dengan selaras antara kuantitas dan kualitas. Bagaimana? Hendaklah masing-masing kita mengambil bagian. Masing-masing kita mengambil bagian, ikhwan. Ya, antum bukan ustaz, tapi menjadi perantara orang dapat hidayah. Kerabat, orang tua, semuanya. Tidak pernah berhenti kita mengajak orang kepada kebaikan, menyampaikan kebaikan. Ya. Meskipun bukan ustaz, tapi jadi sebab, kunci-kunci pembuka kebaikan. Ke-14, annaman lam yujibhu ahadun ya'ti wahdahu liqaulihi wan nabiyyu wa laisa ma'ahu ahadun, ya, bahwa annaman lam yujibhu ahadun ya'ti wahda, bahwa nabi yang tidak ada seorang pun yang menjawab dan memenuhi dakwah dia, maka dia akan datang sendiri. Seperti sabda nabi, ada nabi tidak ada pengikutnya, berarti nabi sendirian dia. Nabi sendirian, ya. Nabi sendirian. Allahu a'lam bisawab para jemaah. Kila, katanya, ya, Allahu a'lam. Saya pernah baca buku, cuman sejauh mana, ya, validitas, validasinya, ya, termasuk apa, Siddhartha Gautama, kila annahu minal anbiya, kila, ya. Nabi Daniel jelas ada. Kuburannya ketemu pada waktu zaman Khalifah Umar bin Khattab. Sehingga Zihru buat dikubur lagi dengan 11 kuburan supaya orang terkecoh. Ya. Seperti yang saya katakan, kalau di Indonesia 11 malah tidak perlu antri. Semua didatangi. Ya. Tapi tujuannya supaya terkecoh. Ini. Ya. Nabi banyak jumlahnya. Kemudian Berikutnya adalah ke-15, tamratu hadal ilm. Buah dari ilmu ini adalah apa? Wahuwa adamul iltiror bil kasroh. Tidak terkecoh dengan banyaknya. Ya, kenapa? Banyak bukan ukuran semata-mata dari sebuah kebenaran. Fa innal kasra qad takunu dolalan. Karena banyak itu bisa jadi kesesatan. Seperti dalam surat Al-An'am 116. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau Muhammad mengikuti kebanyakan orang akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Fala tuti'il kafirin. Wajahidhum bihi jihadan kabiro. Jangan taati orang kafir karena mereka, jihadilah mereka dengan Quran, dengan jihad yang besar. Ya. Wa aidan al-kathratu min jihatin ukhra idza tarral insan bi kathratihi wa dhanna annahu lan yaghlib, ya, au lan yaghlib annahu mansurun, fa hadza aidan sababun lil khudlan. Seperti perang apa itu? Perang Hunain, ya. Ya. Perang Hunain. Justru yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak, ya. Jadi ada jumlah sedikit mengalahkan yang banyak. Bentar. Bisa dibuka di dalam firman Allah. Kam min fi'atin qalilatin, ya, ghalabat. Surat Al-Baqarah 249, ya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak kelompok sekecil sedikit bisa mengalahkan kelompok besar. Jangan, kalau banyak jangan terkecoh. Tapi kuantitas menjadi suatu apa namanya? Prioritas, tapi bukan prioritas utama. Tetap dapat prioritas, ya, tapi jangan terkecoh karena banyak bukan ukuran kebenaran. Wa aidan al-kathra min jihatin ukhra idza tarar insan bi kathratihi wa dhanna annahu lan yughlaba au annahu mansurun. Begitu pula yang banyak, ya, dari sisi yang lain, kalau orang itu terkecoh dengan sisi banyak dan menyangka tidak akan kalah dan dapat pertolongan, fahadha aidan sababun lil khudlan. Ini juga merupakan sebab apa? Terpuruknya dan terhinanya. Ya, tadi surat Al-Baqarah 249 di ayat terakhir, di terakhir. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Berapa banyak kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok besar, ya. La taghtar bihim. Ya, fal kasra idza nadarna ila anna aktsara al ahli al ardi dullal. La taghtar bihim. Banyak jika kita melihat dari kebanyakan penduduk bumi tersesat, jangan terkecoh dengan mereka. Nah, di sini mari menyelesaikan masalah tidak menggunakan banyak-banyakan orang, banyak-banyakan suara. Jangan terjebak dengan itu, ya. Jangan terjebak, ya. Oh, karena banyaknya orang ini, banyak yang begini, jangan terjebak. Kalau begitu terjebak mengikuti kebanyakan orang. Sementara yang bersyukur memang sedikit, wa qalilun min ibadiyash syakur, sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, dengan demikian jangan sampai menyelesaikan perkara terjebak dengan banyaknya suara, banyak-banyakan orang. Tapi lihat perkaranya. Kalau memang perkaranya benar, kemudian banyak yang mendukung kebenaran, ya tentu saja. Berarti kebenaran di atas yang benar. Banyak di atas kebenaran. Ah, tapi kalau banyak di atas kesesatan, ya tentu tidak boleh. Dan jangan terjebak kita dalam menyelesaikan persoalan dengan cara seperti itu. Wah, karena yang banyak ya harus setuju dengan judi online misalkan. Setuju dengan pelacuran di lokalisasi misalkan. Karena yang paling banyak setuju dengan atau luar lingkup kecil ya, lingkup RT misalkan. Ya, kemudian ternyata yang suara terbanyak menginginkan demikian di RT tersebut padahal bertentangan syar'i, ya tentu tidak bisa. Para jemaah, ya. Di sini ini penting, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan sekarang ini kita lebih banyak terjebak dengan suara terbanyak. Kadang kita lupa. Ya, ada musyawarah, ada dasar Quran dan Sunnah. Ini jangan terjebak dengan suara terbanyak. Kalau terjebak terbanyak, apa akhirnya apa? Ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan dan tidak sadar bahwa digiring. Pada zaman sekarang ini menggunakan suara terbanyak, kita tergiring banyak hal. Ya. Sementara perkaranya perkara bukan ditentukan oleh suara terbanyak. Tapi perkara itu yang menentukan benar dan tidaknya adalah Quran dan Sunnah. Makanya disebutkan dalam surat Al-An'am 116, kalau engkau Nabi Muhammad ngikuti kebanyakan orang akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, masjid ini banyak yang mengusulkan supaya pakai mihrab misalnya, pakai mihrab. Kalau enggak sholat di sini ya. Kita ikuti pakai mihrab. Nah, sementara kita dulu sudah belajar ya bahwa masjid Nabi tidak pakai mihrab. Ini kita alhamdulillah enggak ada ya mihrab khusus. Ya. Contoh lagi kalau sholat ya di depan kasih jam untuk komat berapa menit tit. Ya, gak ada, cukup. Kalau hadis mengatakan, kalau kelihatan imam. Nah kalau imamnya tidak belum kelihatan, sudah tatit, udah pada berdiri. Ya, ini. Ya, komat kalau sudah imam kelihatan, baru komat. Kita sudah bahas itu. Makanya kalau kita bahas, insya Allah, ya, wah kalau di tempat lain ngikuti, ya suara terbanyak. Ini contoh. Termasuk hal yang lain. Nah, mari di sini ya. Misalnya di sini ada Pak RT. Dengan adanya apa saja kegiatan, jangan melihat suara terbanyak. Ya. Banyak kalau benar, justru menguatkan. Tapi banyak kalau sesat, itu namanya tertipu dan terkecoh. Ya. Fala takul innan nas ala hada. Orang-orang berbuat begini, seperti bunga bank. Itu dua orang nih, ya. Mengatakan bunga bank halal sekarang. Ar-Rozi Hashim sama Bahak, Gus Bahak ini, ya, karena ada videonya gak ada masalah saya sebut ya, karena fatwa berubah ya, ini karena apa? Karena semua manusia gak lepas dari masalah riba. Apakah ini jadi ukuran kebanyakan? Ini contoh nyata ini para jemaah ya. Apakah ini jadi sebagai apa? Karena ini sudah semua orang gak lepas. Masa antum saja? Masa cuma sekian orang yang mengatakan haram? Nah, kembali ya kepada apa ukuran kebenaran. Dibahas. Silakan dibahas nanti. Ya. Kemudian terakhir para jemaah. Saya bacakan dulu. Kaifa anfaridu anhum. Innan nas ala hada. Bagaimana saya mau menyendiri sementara orang banyak melakukan seperti ini? Kadzalika aidon la tarbil kasrah. Demikian juga jangan kamu terkecoh dengan banyaknya manusia. Idza kana ma'aka adbaun katsirun alal haq. Apabila bersamamu pengikut yang banyak berada di atas kebenaran. Ya. Fakalamul mu'alif lahu wajahan. Ucapan penulis ada dua sisi. Yang pertama, Allanal tarbika sifatil halikin, ya. Fa nahliku ma'ahum. Jangan terkecoh dengan banyaknya orang-orang binasa sehingga kita binasa dengan mereka. Yang kedua, Allah nagtar bikasratin najin fayulhikuna al-ijab bin nafsi wa adamu zuhdi fil killah. Allah nagtar bikasratin najin. Kita tidak boleh terkecoh dengan banyaknya orang-orang yang selamat. Ya. Fayulhikuna al-ijabu bin nafsi. Kemudian menyebabkan kita, menghantarkan kita kagum pada dirinya. Karena ijabul mar'i ala nafsi termasuk yang membinasakan. Ya. Orang kagum pada dirinya. Wa adamu zuhdi fil killah. Dan tidak zuhud. Ya, dengan sedikitnya orang, misalkan yang ngaji, ya sedikit, kemudian tidak zuhud. Ah, sudahlah yang ngaji sedikit, sudah berhenti. Tidak, ya. Ai Allah nazhat bil killah, yaitu kita tidak boleh, ya Allah nazhat bil killah. Kita tidak boleh, yaitu kita tidak zuhud, ya kita tidak zuhud dengan killah. Artinya kita tidak terima karena yang ngaji sedikit. Faqad takunu al killah khairan minal kathrah, karena bisa jadi sedikit itu lebih baik daripada yang banyak. Ya kalau banyak baik, why not? Ya, kenapa tidak? Tapi kalau banyak tidak baik, ya mendingan sedikit. Gitu. Tapi baik dan banyak. Banyak dan baik, karena satu orang bisa membuat kita ya diberi karunia seperti memiliki unta merah. Ya, demikian para jemaah sekalian, yang sudah agak larut, enggak ada masalah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah ya dari kajian ini. Di antaranya betapa ngerinya nanti di hari kiamat, ya. Dan alhamdulillah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihisab nanti pertama kali, dimasuk surga pertama kali umat Nabi Muhammad sebelum umat yang lain. Oleh karena itu, agar bisa bersama beliau, innaka ma'ah man ahbabta, engkau akan bersama dengan orang kau cintai. Maka kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Buat khutut tauhid dan buat khutut sunnah. Garis tauhid dan garis sunnah. Ya, untuk menyikapi firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Ya, tidak ada. Baik, kita tutup karena memang waktunya sudah agak larut. Semoga bermanfaat. Yang penting amalkan, yakinkan, tambah keyakinan, tambah mantap, tambah yakin, tambah beramal, tambah dekat kepada Allah, tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah eksis menghadapi apapun. Jangan gentar, jangan ragu. Allah bersama dengan orang-orang yang beriman. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.